ku tahu kau bukan milikku. Ku tahu kau jauh dariku, namun hatiku selalu rindu untuk menghindari. Aku tak berdaya. Semua kisah cinta ini akan